ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. Dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dari dirinya, dan apabila pada seseorang terdapat harta yang haram, maka harta tersebut berada dalam tanggungannya, tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil darinya sedikit pun melainkan dengan izinnya, karena sesungguhnya bisa jadi ia bertaubat lalu ingin mengembalikannya kepada pemiliknya, sehingga engkau telah mengambil sesuatu yang haram. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan fahadihi nasihatun minal imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala من ضمن النصائح التي سلفت. Maka ini merupakan nasihat dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan termasuk di antara nasihat-nasihat yang telah berlalu. وفيها النهي عن استباحة مال المسلم إلا بطيبة نفس منه. Dan di dalam nasihat tersebut terdapat larangan dari menghalalkan harta seorang muslim melainkan dengan keridhaan darinya. وأشار بذلك إلى الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapan beliau tersebut kepada hadis yang artinya tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan keridhaannya. Wal hadithu rawahu jama'atun minas sahabati wa kharrajahu al-albaniyu fil irwa'i. Dan hadith ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, dan dikeluarkan oleh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwa. Wa huwa sahihun bi majmu'i turukihi. Dan hadis ini sahih dengan terkumpulnya jalan-jalannya. Wa huwa yaltaqi ma'al haditsil masyhuri an Abi Bakrata wa ghairihi. ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة أي يوم هذا وأي بلد هذا وأي شهر هذا. Dan hadis ini semakna dengan hadis yang masyhur dari Abu Bakrah dan selainnya. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabat, hari apa ini, negeri apa ini, dan bulan apa ini. Wahum yujibu nabi Allahu wa rasuluhu a'lamu. Dan mereka para sahabat menjawab dengan jawaban Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fa'ajaba, fa'inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun كحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram di antara kalian, yaitu darah kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan, harta kaum muslimin tidak boleh dirampas, dan kehormatan kaum muslimin tidak boleh dilanggar. Kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha fi baladikum hadha, seperti kemuliaan hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Wa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghasba wa tawa'ada alaihi ashadd al-wa'idi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perampasan harta dari orang lain dan mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman yang keras. Wa qala man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradina. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa mengambil sejengkal saja dari bumi, dari tanah, secara zalim, maka Allah Ta'ala akan mengalungkan kepadanya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Fala yajuzu lil muslimi an ya'khudhal mala ayya malin illa min hillihi, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengambil harta, yaitu harta apapun, melainkan dengan kehalalannya. Bi ayyi tariqin minat turuqil halali, dengan jalan apapun dari jalan-jalan yang halal. At-tijarati wal-zira'ati wal-hibati wa ghairi dhalika, baik itu dengan perdagangan, bercocok tanam, hibah, dan yang lainnya. Wa ammal ghasbu wa ammas sariqatu wa ammal ghishu wa ammal khiyanatu fahadihi kulluha turukun khabithatun ila akhdi amwalin nasi bil batili. Adapun merampas harta, mencuri, berbuat curang, dan khianat, maka ini semuanya merupakan jalan-jalan yang buruk untuk mengambil harta-harta manusia dengan batil. Allahu yaqulu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya, dan janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil, dan kalian menyampaikan urusan harta tersebut kepada para hakim dalam rangka agar kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa, padahal kalian mengetahui. Ya'ni amwalun nasi haramun, yaitu harta-harta manusia haram, tidak boleh diambil dengan cara yang haram. La yajuzu tanawulu syai'in minha an tariqil ghasbi awil khiyanati awil ghishi aw ma syakala dhalika. Tidak boleh mengambil sesuatu darinya melalui jalan merampas atau berkhianat atau berbuat curang atau yang semisal dengannya. Hatta bisayfil hayai, bahkan dengan senjata malu. Ya'ni bisayfil hayai ta'khuduhu minhu wa huwa ghairu radin aw nafsuhu la tatibu fayadkhulu fi hadha, yaitu dengan senjata rasa malu engkau mengambil harta dari pemiliknya, padahal pemiliknya tidak ridho atau dirinya tidak rela, maka hal ini masuk dalam mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Qala wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad daminahu la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu syai'an illa bi'idznihi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila pada seseorang terdapat harta yang haram, maka harta tersebut berada dalam tanggungannya. Tidak boleh, tidak halal bagi siapapun untuk mengambil darinya sesuatu pun kecuali dengan izinnya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ay illa bi'idznil ghasibi, yaitu kecuali dengan izin orang yang merampas harta tersebut. Wa fi hadzal kalami wallahu a'lamu nadharun. Di dalam ucapan ini wallahu a'lam butuh ditinjau kembali, yaitu Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala tidak setuju dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa tatkala seseorang merampas harta dari orang lain, tatkala seseorang padanya terdapat harta yang haram yang ia dapatkan dengan cara yang haram, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil harta tersebut kecuali dengan izin pemiliknya, yaitu pemilik harta yang haram tersebut. Fa inna hadzal ghasiba zalimun, karena sesungguhnya orang yang merampas harta orang lain ini ia berbuat zalim. Irtasaba baita ahadin au ardahu au dabbatahu au nuqudahu fahiya biyadihi haramun. Ia merampas rumah seseorang atau tanah seseorang atau hewan seseorang atau uang seseorang, maka harta tersebut di tangannya haram. Wala yajuzu lil muslimi an ya'khudha minhu la an tariqil bai'i wasyira'i wala an tariqil hibati wala bi ayyi tariqin li anna hadza yatasarrafu fi mali ghairihi. Lihat ini guys, hasil pengemasan keripik dan tidak barang boleh akan dikemas massal sachet bagi seorang muslim retail modern. Bentuk untuk mengambil yang masih utuh ya guys, harta yang haram tersebut untuk darinya, produk makanan ringan seperti dari ini. Ingin juga orang yang merampas harta tersebut ini dari orang lain bersama kami aneka mesin, tidak melalui jalan jual beli, tidak pula melalui jalan hibah, tidak pula dengan jalan apapun. Karena orang yang merampas harta orang lain ini, ia sedang menggunakan harta orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan mohon maaf atas keterlambatan dalam kajian pagi hari ini. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.